وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita semua kenikmatan yang banyak sehingga kita bisa bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Sebelumnya kita sudah sampai di dalam pembahasan kitabun nikah, dan hari ini kita membahas pembahasan yang baru yang berjudul Kitabu As-Sadaq. As-Sadaq. Apa itu As-Sadaq para pemirsa Niaga TV? As-Sadaq kata beliau adalah ismun, dia adalah nama. Lilmalil wajibi lil mar'ah, nama atas harta yang wajib diberikan kepada wanita, ala zawaj, ya, atas pernikahan, ya, atas pernikahan. Dinikahin aw wata'in, ya, disebabkan karena pernikahan atau karena percampuran badan. Summiya bidzalika liisyarihi bisidqi badzilihi fin nikah. Dan kenapa mahar disebut juga sodak? Kenapa disebut sodak? Untuk memberikan semacam kesan kejujuran dan kesungguhan seseorang laki-laki di dalam menikahi seorang wanita. Ketika dia mau mengeluarkan hartanya yang dia berikan kepada wanita tersebut, ya, dan itu menjadi hak wanita tersebut, maka itu adalah isyar bisidqi badzilihi, memberikan kita rasa bahwa laki-laki ini adalah benar-benar serius dan benar-benar sungguh-sungguh ingin menjadikan wanita tersebut sebagai seorang istri. Oleh karenanya disebut dengan as-sadaq, ya, disebut dengan apa? As-sadaq. Dan terkadang disebut juga dengan istilah mahar, dan itu yang lebih umum, apa namanya, lebih umum kita gunakan di Indonesia, kita sebut mahar. Dan kadang digunakan juga istilah nihlah, ya, dalam Al-Quran, ya, digunakan juga kata yang namanya an-nihlah. Kemudian di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, yusannu tasmiyatuhu fil aqdi. Yang namanya sadaq atau mahar, sunnah hukumnya disebutkan ketika akad. Sunnah hukumnya disebutkan ketika akad. Artinya menyebutkan mahar itu bukanlah satu kewajiban, tetapi dia sesuatu yang sifatnya sunnah, ya, disebutkan saat akad. Fa in lam yadhkur lam yadur. Kalaupun dia tidak menyebutkan maharnya, maka itu tidak merusak akadnya. Ya. Tidak sampai merusak akadnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 236, wala junaha alaikum idza talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridhah. La junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian. In talaqtumun nisa, kalau kalian mentalak wanita atau istri, ma lam tamassuhunna, yang belum kalian sentuh, ya artinya belum dicampuri, au tafridu lahunna faridhah, atau kalian belum menentukan maharnya untuk mereka. Ya, tafridu lahunna faridhah, ai tusammu lahunna mahran, kalian belum menentukan apa namanya maharnya untuk mereka. Disebutkan oleh dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ayat ini dalat menunjukkan ala annan nikaha yan'aqidu walau lam yusammi lil mar'ati mahra muayyan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya pernikahan itu sah. Ya, walaupun seorang laki-laki belum menyebutkan mahar yang akan diberikan kepada seorang wanita. Li'anna talaqa la yakunu illa ba'da sihhati aqdin nikah. Dan yang namanya talak tidaklah dianggap sah kecuali dengan sahnya akdun nikah. Jadi Allah katakan di sini la junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian. In talaqtumun nisa, apabila kalian mentalak wanita, ma lam tamassuhunna, yang belum kalian sentuh atau belum kalian tentukan maharnya. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa la yuzawwij ibnatahu as-saghirata bi aqalla min mahri al-mithl. Dan tidak boleh seorang wali, ya seorang ayah atau seorang kakek misalnya, menikahkan putrinya yang masih kecil dengan seorang laki-laki, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya ya. Mungkin saja seorang wali menikahkan putrinya yang masih kecil dengan seorang misalnya laki-laki, walaupun dengan syarat, banyak syaratnya ya. Syaratnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama misalnya laki-laki yang dinikahkan itu haruslah sekufu. Ya. Lalu tidak boleh ada permusuhan antara wali dengan seorang wanita. Lalu harus dengan mahar yang umum, tidak boleh dengan mahar yang rendah, dan maharnya harus ada. Dan syarat-syarat yang lain ya yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dan dalilnya tentunya apa yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau menikahi Ummul Mukminin Aisyah, saat itu masih kecil, tetapi beliau baru membawanya menjadi satu rumah dengan beliau saat beliau, saat Ummul Mukminin Aisyah sudah siap, artinya sudah secara umur dan secara fisik sudah siap. Jadi seorang wali tidak boleh dia menikahkan putrinya yang masih kecil bi aqalla min mahril mithl, dengan mahar yang lebih rendah daripada mahrul mithl. Apa itu mahrul mithl? Yaitu mahar yang umum dikenal di satu daerah. Tinggal di mana dia? Di Aceh atau di Sulawesi? Ya kan itu bisa dilakukan kajian, berapa sih umumnya mahar wanita di tempat tersebut. Maka dia tidak boleh wanita tersebut ya dinikahkan oleh walinya kepada seorang laki-laki dengan mahar yang di bawah kebiasaan. wala banahu shaghir bi aktsara min mahril mithl. Atau sebaliknya, ada seorang wali misalnya ya, dia mengelola harta anak yatim. Misalnya kakek lah, mengelola harta cucunya. Kemudian cucunya itu dia nikahkan. Cucunya masih kecil, tetapi untuk kemaslahatan tertentu dinikahkan. Maka ketika dia menikahkan cucunya, dia tidak boleh membayar mahar bi'aktharo min mahril mithl. Lebih banyak daripada mahar umumnya di negeri tersebut. Umumnya berapa? 10 juta. Dibayar 100 juta. Ah, ini namanya dia tidak menjaga kemaslahatan anak tersebut. Dan ini adalah pelanggaran. Tidak boleh seperti itu. Fa'in fa'ala, dan seandainya hal itu dilakukan, batalal musamma, maka batallah mahar yang telah disebut di dalam akad. Baik tadi dalam kondisi di bawah standar atau terlalu tinggi, batallah dalam dua kondisi tersebut. Wa wajaba mahrul mithl, dan yang wajib adalah mahar yang umum. Mahar yang umum artinya mahal yang dikenal di dalam satu negeri atau di satu tempat. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, lima fihi minal idrari biman tahtal wilayah. Karena di dalamnya ada idrar, ada kerugian bagi orang yang bagi orang yang berada di bawah wilayah atau perwalian. Lianna al-waliya ma'murun bin nazari fi maslahatin man tahta wilayatuhu. Karena seorang wali itu diperintahkan untuk melihat mana yang paling maslahat untuk orang yang di bawah perwaliannya. Wala yanfadz tasarrufuhu bima laisa min maslahatihi. Maka tidak dianggap berlaku perbuatan seorang wali yang tidak menjaga kemaslahatan bagi orang yang ada di bawah perwaliannya. Oleh karenanya, jika ada seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil dengan mahar yang rendah, atau sebaliknya seorang laki-laki dinikahkan oleh dia masih kecil, belum dewasa, dinikahkan oleh keluarganya, misalnya oleh walinya, kakeknya, dengan mahar yang sangat tinggi, dua-duanya dianggap batal. Wa wajaba mahru al-mithl, yang wajib adalah mahar yang umum ya. Wala yatazawwaj as wala yatazawwaj as-safih wal 'abdu bi akthar min mahril mithl. Dan tidak boleh dinikahkan seorang yang safih, yang akalnya belum sempurna, atau yang akalnya, mohon maaf, safih ya, bodoh. Wal 'abd, begitu pun seorang hamba sahaya, bi aktsari min mahril mithl, ya, lebih dari mahar yang umum, ya, lebih dari mahar yang umum. Wa kullu ma jaza an yakuna thamanan jaza ja'luhu sadaqan. Wa kullu, dan segala sesuatu, ma yang jaza an yakuna thamanan, yang bisa menjadi nilai, ada nilainya, bisa dijual, jaza ja'luhu sodakon, maka bisa dijadikan sebagai apa? Sodak, ada nilainya, harus ada nilainya, saman ya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, qalilan kana am kathiran, sedikit ataupun banyak, sebagaimana Allah tidak memberikan batasan di dalam firman-Nya, antabtagu bi amwalikum, kalian berusaha dengan harta yang kalian miliki. Ya, di sini tidak dibatasi berapa mahar yang dibayarkan. Dan di dalam hadis yang sudah berlalu, ya, ada seorang wanita yang menyerahkan urusannya kepada Nabi, lalu ada seorang laki-laki yang ingin menikah dengan wanita tersebut, maka Nabi berkata, hal indaka min syai, ya, apakah kamu punya sesuatu untuk maharnya? Maka Nabi berkata kepadanya, fangzur hal tajidu syai'an, cari dulu deh ya, walau khataman min hadid, walaupun hanya cincin dari besi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Begitupun batas atasnya tidak ada pembatasan sebenarnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 20, wa ataitum ihdahunna qintara. Dan kalian memberikan kepada istri kalian itu qintara. Qintara artinya al-malu al-kathir, harta yang banyak. Fadalla ala annahu la hadda lil mahri fil kathrah. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa mahar itu tidak ada batas paling banyaknya. Kama annahu la hadda lahu fil qillah. Sebagaimana tidak ada batas minimalnya, tidak ada batas maksimalnya, tidak ada juga batas minimalnya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mensahihkan hadis ini, begitupun Ibnu Majah dari Amir Ibn Rabi'ah radhiyallahu ta'ala an anna imra'atan min Bani Quzarah, ada seorang wanita dari Bani Quzarah, tazawwajat ala na'laini, seorang wanita itu menikah dengan mahar sepasang sendal. La haula wala quwata illa billah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araditi min nafsika wa maliki bina'laini, apakah engkau ridho? Kamu menikah dengan hanya maharnya dengan sepasang sendal? Qalat na'am. Wanita ini berkata na'am. Fa'ajazahu. Maka Nabi pun mengizinkan alias membolehkannya. Walaupun disebutkan di sini yustahabbu, hendaknya tidak kurang dari 10 dirham. Ya. Sebagai bentuk khurujan min khilaf, keluar dari perselisihan para ulama yang mengatakan wajib kurang dari 10 dirham, dan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapat yang paling kuat, tidak ada batas atas, ya, tidak ada batas bawah. Hanya saja sebaik-baik mahar itu kan yang paling mudah sebenarnya, ya. Oleh karenanya ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Umar radhiyallahu taala anhu berkata, la taglu saduqan nisa, jangan kalian mahal-mahal di dalam menentukan mahar wanita. Fa innaha law kanat maqrumatan fid dunya, seandainya dia kemuliaan di dunia dan ketakwaan di akhirat, maka tentunya orang yang paling utama untuk melakukan itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, wa yajuzu halan wa muajjalan wa ainan wa dainan wa manfa'atan. Yajuzu, diperbolehkan kalau kita bicara tentang mahar, halan, segera kasih. Au muajjalan, atau muajjal, ya. Terhutang. Ya, atau saat ini atau nanti. Boleh saat ini atau nanti. Ainan audainan, dalam bentuk barang atau dalam bentuk hutang. Wa manfaatan, boleh juga dalam bentuk manfaat. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, yang dimaksud dengan ainan berbentuk benda, ka'an yakuna sauban au sayyaratan au daran wa nahwa dhalik. Contohnya misalnya maharnya adalah pakaian atau kendaraan atau rumah dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan dainan, ai miqdaran ma'luman minal mal, yaitu jumlah yang maklum dari harta, la taqbiduhul an wa innama yakunu muajjalan ila waqtil ma'lum. Jumlahnya jelas, tapi dia katakan akan saya berikan akhir bulan atau awal bulan misalnya. Itu namanya muajjalan, dan itu diperbolehkan. Halan wa muajjalan, ainan wa dainan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajul asdaqa imra'atan sadaqan. Siapapun yang memberikan sadaq atau mahar kepada seorang wanita, wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ilaiha, dan Allah tahu sebenarnya dia tidak akan memberikan mahar tersebut kepada wanita tersebut. Dia hanya katakan saya akan memberikan ini akhir bulan atau awal bulan. Tapi Allah tahu isi hati orang tersebut bahwa dia tidak ingin memberikan mahar tersebut. Fagorroha billah. Maka dia pun menipu wanita tersebut. Wastahalla farjaha bil batil. Dia halalkan kemaluan wanita tersebut dengan cara yang batil. Laki Allahu yauma yalqahu wa huwa zanin. Maka orang tersebut akan datang pada hari kiamat statusnya sebagai seorang pezina. Ini artinya harus ada kejujuran, ya ketulusan dari seorang suami ya ketika dia memberikan mahar kepada istrinya. Wa tamlikuhu au wa tamallukuhu bitasmiyah. Seorang wanita dianggap memiliki mahar ketika dia telah disebutkan berapa jumlahnya. Saya berikan sekian, maka itu telah menjadi milik si wanita. Wa tatasarrafa fihi bil qabdi. Tapi dia baru bisa menggunakannya kalau sudah dia pegang. Ya. Jadi dia memiliki mahar itu dengan disebut oleh calon suaminya, oleh suaminya. Tetapi dia boleh baru bisa menggunakannya kalau sudah diqabad. Qabad itu sudah diapakan? Sudah dia terima. Wa yastaqirru bidukhuli, dan itu menjadi tetap kepemilikannya untuk dirinya bidukhul apabila telah bercampur badan au bimauti ahadihima, atau dengan wafatnya salah seorang di antara mereka qabla dukhul, sebelum campur badan. Jadi ada seorang laki-laki wafat sebelum dia campur badan dengan istrinya. Dan dia sudah menyebutkan memberikan mahar satu buah rumah misalnya. Ya sudah, istaqarra. Karena salah satunya meninggal. Ya. Atau misalnya dicampuri ya, seorang laki-laki bercampur badan lalu esok harinya dia cerai suami istrinya itu. Ya udah, itu mahar ya istaqir. Jadi tidak bisa lagi digugat, itu telah menjadi hak siapa? Istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 24 di mana Allah berfirman famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridhah. Dan atas perbuatan kalian bersenang-senang dengan istri kalian itu, maka berikanlah maharnya sebagai satu kewajiban. Istimta' di sini maksudnya ad-dukhul wa talazzuz bil jima'. Ad-dukhul wa talazzuz bil jima'. Yaitu ya bercampur badan. Ya, jadi kalau sudah pernikahan lalu percampuran badan, maka mahar yang sudah disebutkan itu telah istaqarra, ya telah tetap menjadi hak istrinya tersebut. Begitupun semakna dengan ayat yang tadi Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 20 dan ayat 21. Faqad ankara Allah Ta'ala 'ala az-zawaj an ya'khudha shay'an min mahri zawjatihi ba'da al-ifda. Di surat An-Nisa ayat 20 sampai 21. Allah telah mengingkari seorang suami yang mengambil lagi maharnya setelah dia mencampuri istrinya. Fadalla ala annahu yastakirru bikamilihi bilwat'i ba'dal aqd. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya kepemilikan seorang wanita sempurna atas mahar ya ketika dia telah dicampuri oleh suaminya. Begitupun para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, terkait dengan tetapnya mahar. Jadi ada seorang laki-laki tadi siang dia menikah, Masya Allah, ada kejadian yang di luar dugaan, wafat sore harinya. Belum sempat bercampur badan dengan istrinya, wafat. Sedangkan dia sudah terlanjur menyebutkan mahar misalnya satu buah mobil. Pertanyaannya, apakah mahar itu sudah berhak dimiliki oleh wanita tersebut? Mari kita lihat dalilnya. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, berkata Imam At-Tirmidzi hasanun sahih, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, annahu su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan walam yufrid laha sadaqan. Ibn Mas'ud pernah ditanya tentang seorang laki-laki menikahi seorang wanita, dia belum menyebutkan sodaknya, yaitu maharnya, dan dia belum sempat bercampur badan hatta mat, sehingga dia meninggal. Faqala Ibnu Mas'ud, di dalam mengomentari kasus itu, Ibnu Mas'ud berkata, laha mislu sodak nisa'iha, maka wanita yang ditinggal mati itu sebelum dicampuri, dia berhak atas mahar yang umum. Berapa sih umumnya mahar di negeri tersebut? Karena kan belum disebut ini mahar yang akan diberikan. Wala wakas wala syatab, tidak boleh kurang dan tidak boleh ada kezaliman. Wa alaihal iddah walahal miras, dan wanita itu harus melewati masa iddah, dan dia pun punya hak untuk mendapatkan warisan. Lalu bangkitlah Ma'qil ibnu Sinan al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qada Rasulullah fi Barwa binti Washiq, fi Barwa binti Washiq imra'atan minna mithlal ladhi qadaita. Masya Allah. Saat itu Ma'qil berkata, wahai ibnu Mas'ud, patwa kamu itu persis dengan keputusan Nabi atas seorang wanita di antara kami yang bernama Barwa binti Washiq. Barwa binti Washiq. Jadi ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, lalu suaminya itu meninggal, belum disentuh, belum dicampuri sama sekali. Maka seorang wanita itu sudah berhak atas mahar yang ditentukan, dan kalaupun ternyata maharnya belum ditentukan, dia berhak atas mahrul mithl. Apa itu mahrul mithl, para pemirsa Niaga TV? Yaitu mahar yang umum, ya, mahar yang umum. Allah alam miswab, jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi setelah beberapa selingan berikut ini. Mesin pengupas gabah menjadi beras rice mill tipe Ager GRP80 dari Agrowindo digunakan untuk mengupas kulit gabah kering dan memproses menjadi beras dengan kapasitas produksi yang besar. Terbuat dari material berkualitas yang kokoh dan awet. Desain kompak untuk menunjang produksi secara kontinu. Kapasitas produksi hingga 200 kg per jam. Menggunakan gerak yang powerful. Hasil pengupasan lebih presisi dengan tingkat kerusakan beras yang sangat minimal. Dilengkapi dengan hopper inlet untuk memudahkan pemasukan bahan. Hasil pengupasan beras akan langsung keluar setelah bahan dimasukkan. Dilengkapi juga dengan saluran khusus untuk memisahkan kulit gabah. Hasil lebih rapi dan bersih. Maxindo, mesinnya berusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Mau membuat bapau atau usaha bapau dengan proses produksi yang lebih mudah? Gunakan alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Dengan fungsi press yaitu membentuk cekungan pada adonan bapau untuk memudahkan pengisian bahan dan fungsi untuk menutup serta memadatkan adonan sehingga menjadi bapau yang siap dimasak. Proses produksi lebih cepat dan hasil bapau lebih rapi. Dilengkapi dengan 3 ukuran press untuk mengakomodir berbagai tipe dan ukuran adonan bapau, material food grade dan awet, mudah dioperasikan dengan desain elegan. Dapat dipasang di atas meja sehingga lebih memudahkan penggunaan, handal dan berkualitas. Maxindo, isinya berusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua ini kami kembali membuka dua layanan, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Saya mau tanya ini Pak Ustaz. Baik. Apakah kita Pak Ustaz boleh Pak Ustaz mempercayai melihat ini ucapan dari seorang tokoh Pak Ustaz yang mengatakan kalau pemerintah itu punya pengaruh dari pemerintah Cina untuk melakukan aneksasi di Rempang itu Pak Ustaz? Karena kan Pak Ustaz kan baik. Yang kedua Pak Ustaz, bagaimana dengan kita Pak Ustaz terhadap menteri kita Pak Ustaz yang dia itu sebetulnya benar-benar yang Pak Ustaz berada di salah itu Pak Ustaz, mungkin dia tahu itu salah Pak Ustaz. Ini saya Pak Ustaz, baik Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fadil. Pak Fadil selalu up to date. Ya, selalu mengikuti pemberitaan sepertinya ya. Jadi tentunya ya di negara kita sudah ada sistemnya Pak Fadil ya. Ada sistem namanya sistem pengawasan ya, ada apa namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya mereka menjalankan fungsi pengawasan. Jangan sampai ada program-program yang merugikan rakyat atau malah mungkin membahayakan persatuan ya, yang saya sampaikan kemarin di pertemuan sebelumnya. Kita khawatir kalau sampai muncul fanatisme-fanatisme kedaerahan. Kita khawatir kalau sampai muncul fanatisme-fanatisme kesukuan. Yang mana fanatisme-fanatisme ini dalam agama disebut dengan fanatisme jahiliyah ya. Dahulu ketika Nabi masih ada sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi konflik antara para sahabat kaum muhajirin dan para sahabat kaum ansor. Mereka saling memanggil kawan-kawannya, ya lal ansor, ya lal muhajirin. Ya, maka saat itu Rasulullah lewat dan melihat peristiwa itu. Lalu beliau berkata, abidak wal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Apakah kalian berseru dengan seruan-seruan jahiliyah padahal aku masih ada di tengah-tengah kalian? Itu yang kita harus waspadai ya, kita berikan masukan kepada negara bahwa aturan itu harus dijalankan dengan semestinya. Aturan itu harus ditegakkan. Tidak boleh ada yang dispesialkan di atas aturan. Karena kalau ada yang dispesialkan di atas aturan, itu berbahaya. Orang bisa mengatakan nanti tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu sangat berbahaya. Apalagi di sana ada orang yang mungkin sudah tinggal selama entah ratusan tahun atau sekian lama. Itu bahaya sekali. Harus kita lihat hak-hak mereka. Ya, pastikan dulu sudah siap tempat relokasinya. Ya, lalu apa pekerjaan mereka? Ternyata nelayan misalnya. Nelayan direlokasinya ke pinggir laut lagi, jangan ditaruh di atas gunung. Ada informasi katanya di atas gunung misalnya, kan susah dijangkau. Nah, ini yang harus kita ingatkan ya, dengan cara-cara yang benar ya, khususnya orang yang memiliki akses kepada negara, tokoh-tokoh yang memiliki akses kepada negara, itu jangan diam ya. Kita bersyukur ormas-ormas Islam ya, ada PBNU, ada pimpinan pusat PP Muhammadiyah dan lembaga-lembaga yang lain, alhamdulillah sudah menyampaikan apa semacam sikapnya, dan pemerintah hendaknya mendengar masukan-masukan dari orang-orang yang memang mencintai tanah airnya dan ingin kebaikan untuk tanah airnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ali. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Menyambung pertanyaan kemarin Pak Ustaz, bagaimana kalau si suami itu memaafkan baik istrinya ataupun pria teman selingkuhnya? Jadi karena ini masih kembali, nah, tapi dia membuat pernyataan bertobat, tidak mengulang lagi. Si suami memaafkan Bapak. Gimana Bapak? Artinya kalau begitu si istri menyadari bahwa perbuatan dia itu adalah tidak sah. Bukan bahasa dia, ya, dia kan berselingkuh istrinya. Enggak, maksud saya kemarin kan diceritakan bahwa si istri menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Tidak, bukan ini, Pak. Itu bukan pertanyaan saya yang bisa menikah dengan baik laki-laki lain, itu bukan pertanyaan saya. Kalau saya kemarin yang masalah yang perselingkuhan. Perselingkuhan artinya perzinahan kan? Iya, perzinahan. Baik. Aku memaafkan si suami itu, Pak. Baik. Yang kedua Ustaz, apakah sholat jenazah itu harus di depan jenazahnya? Apanya Pak? Kalau sholat jenazah. Jenazahnya harus ditaruh di depan. Iya, apakah harus di depan? Memang ada opsi di belakang Pak Ali? Bapak pernah lihat? Bagaimana dengan di Masjidil Haram Pak? Kenapa di Masjidil Haram Pak? Ya kan, kita misalnya itu enggak di depannya, itu kan banyak di masjidiran kalau musim haji itu. Di depan, Pak Ali. Sampai 16 itu, Pak Ali. Di depan, hanya saja kan dia, depan, gitu. Karena posisinya mengelilingi Masjidil Haram, ya seperti melingkar begitu kan. Itu ada kehususan barangkali, ada kehususan karena memang kan Masjidil Haram itu mengelilingi Ka'bah. Sehingga kalau seandainya satu masjid itu penuh, orang menyolatkan, ya logikanya memang akan ada yang membelakangi dan lain sebagainya. Karena nanti si jenazah hanya diletakkan di salah satu sisi, sedangkan nanti jamaahnya akan berkeliling kalau seandainya penuh full. Iya. Ya, terima kasih Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Baik Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali nanti bisa membaca firman Allah Subhanahu wa taala ya, bisa dicatat oleh Pak Ali, yaitu di dalam surat An-Nur ayat yang ketiga. Pak Ali, An-Nur surat ke-24 ayat yang ketiga. Di dalam ayat ini Allah berfirman, az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah waz-zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. pezinah laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezinah perempuan atau dengan perempuan musyrik. Pezinah perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezinah laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan. Ya, diharamkan bagi orang-orang yang apa? Orang-orang mukmin. Ya. Artinya seharusnya seorang pezinah ya dia berpasangan dengan pezinah lagi. Ya. Berpasangan dengan apa? Pezinah lagi. Ya. Kecuali ya memang kalau dia apa namanya? Benar-benar bertobat dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Walaupun nanti ada proses untuk sampai tobat, suami harus benar-benar menunjukkan kemarahannya. Karena nanti bahaya kalau dia istrinya melakukan seperti itu, dia tidak terlihat ekspresi kemarahannya. Waduh, bahaya sekali. Ya, Rasul berkata bahwa di antara orang yang tidak akan mencium baunya surga itu adalah dayus. Orang-orang yang dayus. Yaitu orang-orang yang tidak cemburu melihat istrinya atau anaknya atau keluarganya. Dia bermaksiat kepada Allah, dia diam saja. Dan dia tidak marah, dia tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, dia tidak menegur dan lain sebagainya. Ya. Oleh karenanya di ayat kelima, ya, di ayat yang kelima, Allah berfirman, illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Ya, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, artinya bahwa ya diperintahkan bertobat dengan sebenar-benarnya. Karena Anda itu harus sadar, fulanah, Anda itu sebenarnya kalau dalam aturan Islam, pelanggaran Anda sudah parah. Rasul berkata, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga hal. Salah satunya adalah ats-tsaibuz zani, kata Nabi. Yaitu seorang yang sudah pernah menikah lalu dia berzina. Dia sudah punya yang halal, dia punya penyaluran yang halal, dia lebih milih yang haram. Oh, itu pelanggarannya besar. Ya az-zaniyatu az-zani waz-zaniya az-zaniyatu waz-zani fajlidu, kata Allah. Pezinah baik laki-laki dan perempuan itu dirajam kalau dia muhsan, kalau dia sudah pernah menikah. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Sepertinya pertanyaannya habis. baik. Saudara saya suci haid pada waktu zuhur dan sudah keluar tanda suci. Keluar tanda suci ya, tanda air bening kan begitu. Lalu mandi. Lalu ketika hendak masuk sholat asar, keluar cairan keruh. Nanti tergantung ya, kalau memang dia keluarnya adalah setelah berlalunya masa haid yang biasa dia lewati, maka nanti berlaku hadis hadis yang mengatakan bahwa ada hadis, kalau saya tidak salah hadisnya Ummu Atiyah. Ya, hadis Ummu Atiyah kalau saya tidak salah, kami tidak memperhitungkan cairan berwarna kuning maupun keruh setelah masa suci sedikit pun. Kami tidak anggap itu haid. Tapi kalau sudah habis masa haidnya. Tapi kalau itu masih di masa haid, misalnya dia biasa sampai 7 hari, sedangkan itu bari haru ke-6, ya itu masih haid. Jadi tergantung kapan terjadinya. Allah alam bisa. Saya rasa itu yang bisa kita bahas. Sepertinya habis pertanyaannya. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.